أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين يا صهر المتي كده مسك pada poin berikutnya dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah yang merupakan aqidatus salaf, aqidah para salafus salih dan aqidahnya para ashabul hadis, yaitu al-iman qawlun wa amal yazidu wa yanqus. Di antara prinsip-prinsip mereka para ashabul hadis, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah iman mencakup ucapan dan perbuatan, dan iman bertambah dan berkurang, bisa bertambah, bisa berkurang. Maka Imam Abu Uthman Ismail ibn Rahman As-Sabuni rahimahullah berkata dalam kitabnya, wa min madhhabi ahli al-hadith anna al-iman qawlun wa amal wa ma'rifah yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil-ma'siyah. Kata beliau rahimahullah, di antara madhab ahli al-hadith adalah mengimani bahwa iman itu mencakup qaulun wa amal, dan meyakini bahwa iman mencakup pula pengenalan dalam hati, bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ini prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, karena seluruh ulama Ahlus Sunnah dari madhab apapun, dari madhab-madhab fiqih, tidak berbeda, tidak berselisih. Illa man syadza min ahli dhalal. Kecuali dari kelompok-kelompok sesat yang menyimpang. Apakah Jahmiyah atau Mu'tazilah atau Khawarij atau Murji'ah. Nanti akan dibahas, masing-masing memiliki penyelisihan dalam prinsip tentang iman, berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara ijma' yang menyatakan iman itu ucapan dan perbuatan. bisa bertambah, bisa berkurang. Dibawakan sanadnya seorang alim, Muhammad ibn Ali ibn Hasan ibn Syaqiq, bertanya kepada Abdullah, anaknya Imam Ahmad rahimahullah. Kata Muhammad ibn Ali ibn Hasan ibn Syaqiq, sa'altu Abu Abdullah. Aku bertanya kepada Abu Abdullah, yakni Imam Ahmad rahimahullah, tentang keimanan. Apa makna ziyadah wan nuqsan? Apa maknanya bertambah dan berkurang? Maka dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullah sanadnya, qala haddatsana al-Hasan ibn Musa al-Ashyab qala haddatsana Hammad ibn Salama an Abi Ja'far al-Khatmi an abihi an jaddihi Umair ibn Habib. Dia berkata bahwa iman yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Faqila, ditanyakan, wa ma ziyadatuhu wa ma nuqsanuhu, apa tambahannya dan apa berkurangnya, bagaimana bertambah, bagaimana berkurang. Qala idza dzakarna Allah fahamidnahu wa sabbahnahu fatilka ziyadatuhu. Kalau kita ingat Allah, kita memujinya, kita menyanjungnya, kita mensucikannya, maka itulah tambahan keimanan. Wa idza ghafalna, kalau kita lalai, wa dayya'na, menyia-nyiakan, wa nasina, dan melupakan, fadzalika nuqsanu, maka itulah berkurangnya. Khodimna a'azakumullah, alhamdulillah. Pertanyaan kita kaum muslimin sudah diwakili oleh Muhammad ibn Ali ibn Hasan ibn Syaqiq, yang dikisahkan tentang beliau adalah ibn Syaqiq ibn Muhammad ibn Dinar al-Marwazi dari Maru, yang dikatakan oleh Imam Hakim bahwa dia adalah muhaddis Maru. Maru nisbahnya kepada Maru adalah Marwazi rahimahullah, seorang yang dijuluki saduq, terpercaya. Beliau di antara ulama ahli hadis yang meriwayatkan dari ayahnya dan dari Abi Mu'ad An-Nahwi. Dan yang mengambil riwayat dari beliau adalah para ahli hadis al-ma'rufin, di antaranya Imam At-Tirmidzi wa Imam An-Nasa'i wa Imam Muslim wa Imam Al-Bukhari. Beliau-beliaunya meriwayatkan dari Muhammad ibn Ali ibn Hasan ibn Syaqiq rahimahullah. Kata An-Nasa'i, beliau ini thiqatun, terpercaya. Demikian pula dikatakan oleh Imam Hakim, dia adalah muhaddis maru, ahli hadis yang maru. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi bahwa dia qadima Baghdad wa haddatha biha an abih. Dia tinggal di Baghdad dan dia meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, dari ayahnya dan lainnya. Demikian beliau Muhammad ibn Ali ibn Hasan ibn Syaqiq. Kita diwakili oleh beliau untuk bertanya pada seorang imam, imam ahlul hadis, yaitu Imam Ahmad rahimahullah, yang memiliki kunyah Abu Abdullah. Sa'altu Abu Abdullah, aku pernah bertanya kepada Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad rahimahullah, tentang keimanan, bagaimana bertambahnya, bagaimana berkurangnya. Maka dijawab oleh Imam Ahmad rahimahullah, dan biasa para ahlul hadis kalau menjawab tidak dengan kultu, tidak dengan menurut saya, tidak, tetapi dengan riwayat. Maka Imam Ahmad menjawab dengan riwayat pula. Qala haddatsana Al-Hasan ibn Musa. Aku pernah bertanya kepada Al-Hasan ibn Musa Al-Ashyab, yang kunyahnya Abu Ali Al-Hafidh, dari penduduk Khurasan, dan beliau termasuk orang besar di Khurasan, kabirus sya'n. Kata Adz-Dzahabi, kana thiqatan masyhuran, dia adalah seorang yang thiqah dan terkenal. Wawathaqahu Yahya ibn Ma'in, dan beliau dianggap thiqah oleh Yahya ibn Ma'in, dan beliau pernah memegang qadha di daerah Hims di masa kekuasaan Harun al-Rashid rahimahullah. Thumma qadima Baghdad, dan kemudian beliau tinggal di Baghdad di masa khilafah Al-Ma'mun, dan terus di Baghdad sampai Ma'mun mengangkatnya pula memegang qadha menjadi hakim di Tubrustan. Sampai ketika dipindahkan ke Mosul, beliau berangkat ke Mosul. Ulama ketika diperintah oleh penguasanya, sami'na wa ta'ana. Karena mereka memiliki akidah ahli sunnah wal jamaah untuk tasma' wa tuti' kepada penguasa. Sama' wa ta'ah. Usikum bisami' wa ta'ah. Maka beliau pun berjalan. Pindah lagi dari Baghdad ke Mosul. Karena tugas. Di perjalanan beliau wafat. Rahimahullah. Maka ini Al-Hasan ibn Musa ibn al-Ashyab. Qala, dia berkata, haddatsana Hammad ibn Salamah. Yani Hammad ibn Salamah ibn Dinar. Yang kunyahnya Abu Salamah al-Basri. Nisbah kepada Basra. Seorang hafiz al-muhaddis al-Nahwi. Al-hafiz. Ulama penghafal. Menghafal hadis. Al-muhaddis ma'ruf. Yani ahli al-hadis. Al-Nahwi. Dan ahli Nahwi. Alim ahli al-Basra. Beliau adalah ulamanya ahli al-Basra. Meriwayatkan dari Abi Imran al-Jauni. Dan Thabit. Dan yang meriwayatkan dari beliau seperti Malik wa Syu'bah wa Ibn Mubarak, tokoh-tokoh para imam-imam ahlul hadis, ya, meriwayatkan dari beliau. Qala Dzahabi, kata Dzahabi memuji beliau, kana bari'an fil Arabiyyah, faqihan, fasihan, mufawwihan, sahibu sunnah. Hammad ibn Salamah adalah seorang yang bari'an, yang menonjol dalam bahasa Arab. Nahwi, ahli nahwu. Alim bil Arabiyyah, faqihan, dan juga faqih, ahli fiqh. Fasihan, muhawihan. Seorang yang fasih dalam berbicara, karena dia memang nahwi. Sahibu sunnah, seorang pemegang sunnah. Demikian beliau rahimahullah. Qala Ahmad wa Yahya thiqah. Adapun kedudukannya dalam meriwayatkan hadis dikatakan thiqah oleh Imam Ahmad, oleh Yahya bin Ma'in, bahwa beliau adalah thiqatun, terpercaya. Berkata Hammad bin Salamah an Abi Ja'far al-Khatmi an abihi an jaddi. Kata beliau meriwayatkan dari Abi Ja'far al-Khatmi. Abu Ja'far al-Khatmi namanya Umair ibn Yazid ibn Umair ibn Habib al-Ansari al-Khatmi. Perhatikan nama dan nama ayahnya dan nama kakeknya. Karena nanti akan dikatakan dari abinya, harus tahu siapa abinya. Dari kakeknya, harus tahu siapa kakeknya. Beliau Abu Ja'far al-Khatmi adalah Umair ibn Yazid ibn Umair ibn Habib. Dari ayahnya, berarti siapa ayahnya? Yazid ibn Umair. Dari kakeknya, siapa kakeknya? Umair. Umair bin Man ibn Habib al-Ansari. Qul inna a'udzu billahi al-Ansari. Umair ibn Habib al-Ansari. Dikatakan bahwa beliau lahu suhbah, sempat bertemu dengan Rasulullah SAW, memiliki suhbah radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya ini adalah ucapan salaf, ucapan seseorang yang dikatakan lahu suhbah, memiliki suhbah, pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, walaupun tidak didengar bahwa beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan Abu Ja'farnya, cucunya, yang bernama Umar bin Yazid. Qala Ibn Ma'in, wan Nasa'i bahwa beliau thiqah, terpercaya. Wa dzakara Ibnu Hibban, disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam thiqat, termasuk jajaran rawi-rawi thiqah. Berkata Abdurrahman Ibnu Mahdi, kana Abu Ja'far wa abuhu wa jadduh qauman yatawarathuna sidqa. Perhatikan ucapan Abdurrahman Ibnu Mahdi yang mentakdil menganggap thiqah semuanya, dianya, bapaknya, kakeknya. Qala, kata Abdurrahman Ibnu Mahdi, kana Abu Ja'far al-Khatmi wa abuhu wa jadduh, dan bapaknya dan kakeknya adalah kaum, satu kaum yang yatawarathuna sidqa, yang saling mewarisi kejujuran. Terkenal turun-temurun orang-orang yang jujur. Ba'duhum an ba'd, sebagian terhadap sebagian yang lain. Qul inna a'udzu billahi. Yazid ibn Umair, bapaknya, walaupun sudah disimpulkan oleh al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi bahwa mereka kaum yang thiqah, saling mewarisi kejujuran, tetapi tidak ada riwayat hidupnya, tidak ditemukan riwayat hidupnya. Sehingga yang dikenal adalah Abu Ja'far al-Khatminya dan langsung Umair ibn Habibnya. Adapun Yazid ibn Umair, wallahu ta'ala alam, belum didapat kata muhaqqiq tentang riwayat hidupnya. Qul inna a'udzu billahi. Adapun Umair ibn Habib ibn Khamasah ibn Juwaybir ibn Ubayd ibn Affan ibn Amir ibn Khatmah. Dari Khatmah inilah mereka semua dikenal dengan Al-Khatmi. Dari kakeknya yang sekian di atas. Jaddu Abi Ja'far al-Khatmi, kakeknya dari Abu Ja'far al-Khatmi. Berkata Ibn Sakan, madaniyun lahu suhbah. Kata Ibn Sakan bahwa dia seorang Madinah, penduduk Madinah, dan dia lahu suhbah. Buktinya bahwa dia dikatakan al-Ansari, dari kalangan Ansar. Dan diketahui oleh beliau, oleh Ibn Sakan, bahwa dia lahu suhbah. Wa yuqalu innahu baya tahta syajarah. Bahkan ada yang berkata beliau ikut dalam bayat di bawah pohon. In sahha, kalau sahih bahwa beliau sempat ikut bayat kepada Nabi di bawah pohon, yaitu bayatul ridwan, maka beliau adalah seorang yang mendapatkan banyak keutamaan besar. Karena dikatakan man bayat tahta syajarah, kata Allah, laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah. Allah ridha pada orang-orang yang beriman yang berbayat padamu di bawah pohon. Berarti dijamin dengan keridhaan. Demikian pula dalam hadis yang sahih, dalam kitab-kitab sahih, Rasulullah SAW menyatakan, la yadkhulun nar ahadun bay'a tahta syajarah. Enggak akan masuk neraka seorang pun yang berbayat di bawah pohon. Qala Ibnu Hajar, lam najid lahu riwayatan 'anil nabi. Tetapi kami tidak mendapati beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min wajhin thabit, dari riwayat yang thabit tidak kita dapati. Wallahu ta'ala a'lam. Dan itu cukup untuk menunjukkan keutamaan beliau, bahwa beliau lahu sahbah, bahkan dikatakan ikut bay'ah tahta syajarah. Maka ini adalah ucapan seorang yang mulia, ucapan seorang sahabat yang mulia, bahwa al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dan ketika ditanya bagaimana bertambahnya, bagaimana berkurangnya, dijawab, kalau kita ingat Allah, memuji Allah, menyanjungnya, maka kita sedang bertambah iman. Tetapi kalau kita lalai, melupakannya, melalaikan perintah-perintahnya, berarti kita dalam keadaan turun iman. Demikian disebutkan dalam matannya. Kita lihat syarah dari Syekh Rabi hafizahullah. Qala al-Imam Shabuni, berkata Imam Shabuni, wa min madhhabi ahli al-hadis, dan di antara madhab ahli al-hadis, anna al-iman qaulun wa amal, bahwa iman itu ucapan dan perbuatan. Yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil-ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kata Syekh Rabi hafizahullah, hadhihi al-mas'alah min al-masail allati ikhtalafat fiha al-firq. Ini adalah masalah yang dipertentangkan, diperselisihkan oleh firqah-firqah, kelompok-kelompok sesat yang masih di dalam Islam. Di antaranya Murji'ah. Dan Murji'ah ada dua golongan. Murji'ah tawaif, bahkan bukan dua, ada sekian kelompok pecahan Murji'ah. Minhumul ghulah, di antara mereka ada yang ekstrim. Wa minhum murji'atul fuqaha, ada pula di antara mereka murji'atul fuqaha, murji'ah dari kalangan fuqaha. Fal ghulat minhum yaqulun, adapun murji'ah yang ekstrim berkata bahwa iman itu cukup pengenalan, ma'rifah. Al iman ma'rifatun, al iman huwa al ma'rifah saja. Yang namanya iman hanya pengenalan pada Allah. Siapa yang kenal Allah maka dia mukmin. Enggak peduli ucapannya, tidak melihat perbuatannya. Ini yang paling ekstrim. Dan itulah keyakinan golongan Jahm bin Safwan. Ini golongan Jahmiyah. Kata Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, nabal al-kafir, menyatakan bahwasanya iman itu cukup dengan keyakinan, cukup dengan kenal. Kenal Allah dan sifat-sifatnya cukup. Wa hadza dhalalun, dan ini kesesatan. Wa lazimu qawlihim anna fir'aun mu'minun wa iblis mu'min. Dan konsekuensi dari ucapan mereka berarti fir'aun mu'min. Berarti iblis mu'min menurut mereka. Karena menurut mereka cukup pengenalan. Tapi kita tanya, apakah iblis kenal Allah? Kenal Allah, berarti mukmin. Apa Fir'aun kenal Allah? Kenal Allah, berarti mukmin. Li'annahum kulluhum ya'rifun Allah, karena mereka semua kenal Allah. Iblis ya'rifullah tabaraka wa ta'ala. Iblis kenal Allah tabaraka wa ta'ala. Dan bahwasanya iblis mengenali Allah pencipta alam semesta. Iblis tahu bahwa Allah pencipta surga dan neraka. Iblis bahkan tahu jannah, tahu neraka. Dan di hadapan Allah SWT berbicara. Dan mengatakan kepada Allah dengan kalimat, wabi'izzatik, demi kemuliaanmu. Berarti kenal izzatullah, kenal kemuliaan Allah SWT. Sebagaimana dikatakan bahwa iblis juga beriman kepada takdir. Dari mana? Dari beberapa ucapan-ucapannya kepada Allah. Bahwa engkau ya Allah yang menakdirkan begini, engkau yang menentukan begitu. Dan berkata, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Perhatikan ayat ini dalam surat Al-Hijr ayat 39. Iblis berkata, Rabbi, bima aghwaitani, karena engkau telah menakdirkan aku mendapatkan ghawaya, kesesatan. Aghwaitani, engkau telah menyesatkan aku. Tahu tentang qada wal qadar. Karena engkau telah menyesatkan aku, aku akan indahkan untuk mereka manusia kesesatan itu di muka bumi. Wa la ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan sesatkan mereka seluruhnya, kata iblis. Kenal tentang takdir Allah. Dalam ayat lain Allah kisahkan ucapan iblis, fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu ya Allah aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Ini juga bukti kalau iblis kenal Allah, bersumpah dengan nama Allah. Ya'riful asma was sifat, kenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Fahuwa ya'rifullah, maka iblis mengenali Allah. Wat tasdiq mawjud, iblis mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala al-aziz, al-qadir, al-khaliq, tahu. Mawjud indahu. Wal ma'rifatu mawjudah indah. Demikian pula pengenalan ada pada iblis. Wa ma'a dzalika huwa akfarul kafirin, tetapi bersama dengan itu iblis tetap dikatakan sekafir-kafir makhluk yang kafir. Iya kan? Siapa yang paling kafir dari makhluk-makhluk Allah? Iblis. Al-marjum, al-mal'un, akthar al-kafirin, sekafir-kafir semua yang kafir. Falladhi yaqul, maka siapa yang berkata bahwa iman itu cukup pengenalan dalam hati, berarti menganggap iblis mukmin. Maka siapa yang berkata seperti itu, berarti dia sesat dan menyesatkan. Bal aqidatuhu kufriyah, bahkan akidahnya berarti akidah kufur. Wa kaffarahum as-salaf, dan mereka dikafirkan oleh salaf. Jahm bin Safwan dan pengikut-pengikutnya, dan yang mengambil dari akidahnya, maka mereka dikafirkan oleh salaf karena mereka menganggap iman itu cukup eling dalam hati, cukup keyakinan dalam hati, saya yakin Allah penguasa, selesai. Wa murji'atul fuqaha, adapun murji'atul fuqaha, murji'ah yang sempat masuk kepada beberapa fuqaha, khususnya dari madhab al-ahnaf yang qudama. Yaqulun, mereka berkata, al-imanu huwa at-tasdiq, bahwa iman itu at-tasdiq, pembenaran dalam hati, tasdiqul qalb, wa qaulun bil lisan, dan ucapan di lisan, hati yakin dan kemudian lisan mengucapkan ikrar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu muhammadar rasulullah, maka cukup. Wal amal laisa minal iman, kata mereka bahwa amal itu tidak termasuk iman. As-salah waz-zakah was-shaum wal-hajj wal-jihad tidak dianggap sebagai iman. Wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, kullu hadhihi laysat minal iman. Amar ma'ruf nahi munkar, dan semua salat, puasa, haji, semuanya tidak dianggap iman. Qul inna a'udzubikumullah. Ini pun sesungguhnya bertentangan dengan nas-nas, bertentangan dengan dalil-dalil, musadimun linususil kitabi was sunnah, nabrak nususul kitab was sunnah, bertentangan dengan nas-nas kitab was sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala sama salah imanan, karena Allah menamakan salat sebagai iman. Buktinya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Kapan diucapkan oleh Allah dan apa asbabun nuzulnya dan apa konteks ayatnya? Khamilina azakumullah. Ketika berbicara tentang masalah kiblat, ketika berbicara masalah kiblat, yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ur rasul. Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang engkau tadinya ada di atasnya kemudian dipindahkan ke kiblat lain kecuali lina'lama man yattabi'ur rasul, agar kami tahu siapa yang ikut rasul, siapa yang tidak. Wa man mimman yanqalib ala aqibaihi lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibaihi, agar kami, kata Allah, mesti tahu dan mereka juga akan tahu siapa yang ikut rasul dan siapa yang berpaling dari kaki-kakinya. Diuji oleh Allah menghadap ke Masjidil Haram, menghadap Baitul Maqdis, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap Allah katakan, kalau begitu walanwalliyannaka qiblatan tardah, kami akan palingkan ke kiblat yang kau sukai. Fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram, hadapkan wajah kalian ke Masjidil Haram. Baik, munafikin mempermasalahkan, ini apa-apaan, kiblat kok ganti-ganti, Yahudi juga mempermasalahkan, ini ngapain selalu ingin menyelisihi kami. Kata munafikin, kalau kiblat ini yang hak, berarti sejak lama kita salah. Kalau kiblat yang dulu yang hak, kenapa yang hak ditinggalkan kepada yang batil? Ini jawabannya. Jawabannya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'alama man yattabi'ur rasula mimman yanqalib 'ala 'aqibayhi." Kata Allah, agar kami tahu siapa yang taat pada Rasul dan siapa yang berpaling. Siapa yang protes? Siapa yang enggan? Kalau orang yang yattabi'ur rasul sekarang disuruh ke Masjidil Haram, sami'na wa ta'ana. Kemarin disuruh ke Baitul Maqdis, sami'na wa ta'ana. Kalau dipindahkan lagi ke manapun, sami'na wa ta'ana. Itu mukmin. Yattabi'ur rasul. Dan kemudian di akhir ayatnya Allah katakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Jangan khawatir, Allah enggak akan menyia-nyiakan iman kalian. Apa maknanya? Tidak menyia-nyiakan sholat kalian yang kemarin, yang menghadapnya masih Baitul Maqdis, enggak sia-sia. Sehingga tinggal akan lihat tafsirnya, bahwa iman di sana maknanya sholat. Kami tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, maknanya kami enggak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Ai salatukum ke Masjidil ke Baitul Maqdis yang lalu. Ini gimana sholat kita kemarin? Kalau ternyata yang benar adalah Masjidil Haram, bagaimana sholat-sholat kemarin? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah enggak akan menyia-nyiakan sholat kalian, dijuluki dengan iman kalian. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang pada manusia. Ada dalil yang sangat jelas ya. Yakni salatukum, yang dimaksud salat kalian, padahal Allah sebutkan dengan iman kalian. Wa atlaqa 'alal a'mali annaha minal iman. Dan juga Allah sebutkan amalan-amalan saleh dijuluki dengan iman dalam ayat lain. Tabaraka wa ta'ala menyebutkannya dengan iman sebagaimana dalam ayat dalam surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa waghfiratun wa rizqun karim. Ketika kita berbicara haji, Rasulullah SAW menyatakan ketika ditanya oleh Jibril, "Mal iman? Apa itu iman?" "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa yaumil akhir." Ya kan? Ya. Sebutnya iman. Ketika ditanya, "Wa mal Islam? Apa itu Islam?" Dijawab, "An tashhada an la ilaha illallah wa tuqimus shalah wa zakah, tu'ti az-zakah wa tusum Ramadan." Ketika bicara Islam, bicaranya amalan-amalan. Bicara iman, keyakinan-keyakinan. Karena memang iman lebih khusus pada keyakinan. Tetapi amalan pun termasuk iman. Apa dalilnya? Ayat ini. Yang tadi disebut, disebut oleh Allah sebagai iman. Yang disebut dalam hadis, dalam bentuk Islam, di sini disebut sebagai iman. Innamal mu'minun, sesungguhnya yang orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya. Bergetar hati itu adalah amalul qalbi, amalan hati. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, yaitu masih mengenai orang beriman, yaitu orang yang menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, yang mimma razaqnahum yunfiqun, yang mengeluarkan infak dari apa yang dirizkikan pada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka lah orang-orang yang beriman. Berarti siapa orang yang beriman? Orang yang salat, orang yang mengeluarkan zakat. Kalau tidak salat, tidak mengeluarkan zakat, ya mana imannya? Barakallahu fikum. Berarti iman termasuk di dalamnya adalah amal. Termasuk dalamnya adalah amalun. Salah, puasa, zikrullah, haji, zakah. Qala Syekh Rabi hafizahullah. Hadhihi al-ayah 'azimatun jiddan. Ayat ini sangat agung. Wal Qur'anu kulluhu 'azim. Dan Qur'an ini semuanya bagus, semuanya besar, semuanya agung. Fa fiha, di dalamnya, dalam ayat tadi, bayanun, ada keterangan. Anna a'malal qulub minal iman. Bahwa amalan-amalan hati termasuk iman. Kalau ditegur dengan nama Allah, bergetar hatinya. Berarti punya iman. Alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Wa bayan, dan keterangan pula, annal iman yazidu wa yanqus. Dalam ayat yang sama disebutkan pula bahwa iman bisa bertambah. Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah pada mereka, mereka bertambah imannya. Wa bayanun, masih dalam ayat tersebut ada keterangan bahwa al-a'mal minal iman, bahwa amalan-amalan termasuk iman. Karena disebutkan dalam ayat itu, alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang yang mengeluarkan, yang menegakkan salat dan mengeluarkan zakatnya dari apa yang Allah rezekikan pada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka lah orang-orang beriman yang hakiki. Fa'addal a'mala minal iman, maka dianggap amalan-amalan saleh termasuk iman. A'malul qulub, amalul jawarih, amalan hati ataupun amalan anggota badan, addaha minal iman, semuanya dianggap sebagai iman oleh Allah. Wa bayyana annal iman yazid, dan diterangkan pula dalam ayat yang sama bahwa iman bertambah. Yaqra'ul Qur'an fayazid, membaca Qur'an bertambah imannya. Duduk mendengarkan kajian ta'lim bertambah imannya. Dinasehati dengan ayat dan hadis bertambah imannya. Yadhkurullah fayazid, berzikir pada Allah bertambah imannya. Wa yusalli, salat bertambah juga imannya. Kullu amalin salih, semua amal salih ya'maluhu, semua amal salih yang dia kerjakan, yuzidu fi imani, akan menambah keimanannya. Sedangkan sebaliknya, al-ma'asi tanqusuhu, akan mengurangi. Dan itu mafhum. Walaupun lafadznya tidak ada dalam Al-Quran. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, ujian dari Allah Ta'ala, fitnah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mereka-mereka yang tidak mau memahami ayat-ayat Allah, tetap merasa saya tidak yakin bisa berkurang. Terus kenapa demikian? Enggak ada dalam Quran, silakan cari. Bertambah, bertambah, bertambah, bertambah, ada. Tetapi berkurang, enggak ada dalam Quran. Dan kalau enggak ada dalam Quran, apakah dalam hadis kamu enggak percaya? Sekarang kita tanya kepada orang ini, orang beriman itu bisa kafir enggak? Atau mustahil jadi kafir? Kalau menyatakan mustahil, berarti dia menentang sekian banyak hadis, sekian banyak ayat. Allah katakan, man yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agamanya. Berarti ada orang yang beriman kemudian murtad. Ada yang disebutkan fansalakha, terkelupas agamanya. Fansalakha minha. Disebutkan pula dalam hadis, akan datang fitanun. Fitan, fitnah-fitnah. Yang tusbihur rajul mu'minan wa tumsi kafira. Ada seorang yang pagi mukmin, sore sudah kafir. Itu juga dalam hadis-hadis sahih. Kalau mengatakan tidak mungkin jadi kafir lagi, berarti dia menentang sekian banyak ayat dan hadis. Kalau dia menyatakan, ya mungkin saja orang beriman jadi kafir. Kalau mungkin saja, itu kan hilang imannya. Hilang aja bisa. Apalagi cuma berkurang. Iya toh? Dan itu ikhwanina azakumullah akan diucapkan nanti, diriwayatkan oleh seorang ulama yang menyatakan kepada penanya, pada saudaranya, anaknya, aku baca semuanya bertambah dalam Al-Quran. Apakah bisa berkurang? Uskut ya sodi, diam kamu anak kecil. Al-iman yankus hatta la yabqa syai. Yankus hatta la yabqa syai. Berkurang sampai enggak tersisa. Alias kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah Ta'ala dari yang demikian. Mudah-mudahan iman kita terus bertambah dan jangan sampai berkurang. Pertahankanlah terus dengan ta'lim, dengan membaca Al-Quran, dengan beribadah, dengan menyibukkan diri dengan amalan-amalan saleh, sehingga terus bertambah iman itu. Barakallahu fikum. Wassalatu taufiq wal afiyah. Ila huna naktafi. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya billahi taala tentang dalil-dalil bertambahnya keimanan. Subhanakallahi wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.